Orang ngerti kiri dalik butuh atau balang butuh macam rasa on sambil ibu nanggung kiri beli tuku aja bawa. Hey!